الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Kembali di pagi hari ini, kita melanjutkan pelajaran kita membahas tentang fikih zakat mal bagian yang kedua. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca tentang apakah ada kewajiban untuk menggabungkan antara satu harta dengan harta yang lain ketika seorang muslim memiliki beberapa harta dalam bentuk mal, memiliki uang, memiliki emas, memiliki perak, dan seterusnya. Sebelumnya kita akan membahas tentang perak dan emas terlebih dahulu. Penulis menyebutkan, Al-Mas'alatul Rabi'ah, permasalahan yang keempat, terkait Dhammu ahadihima al-dhahab wal-fiddah, menggabungkan antara emas dengan perak. لا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب على القول الراجح لأنهما جنسان مختلفان. Tidak boleh menggabungkan antara emas dengan perak agar menjadi sempurna nisabnya. على القول الراجح, menurut pendapat yang kuat, karena emas dan perak adalah dua jenis yang berbeda. Sebagaimana onta dengan sapi, sebagaimana pula asy'ir dengan al-kumah, antara gandum syair dengan gandum kumah. Ma'anna al-maqsuda minha wahid wa huwa tanmiyah fil ibil wal baqar. Meskipun tujuan orang memiliki sapi dan onta, demikian pula ketika orang itu nanam gandum dengan nanam bahan pangan yang lain, tujuannya sama, yaitu untuk dikembangkan dan dijadikan sebagai bahan makanan pokok. Berdasarkan sabda Nabi SAW, وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاكِنْ صَدَقَةٍ. Tidak ada kewajiban zakat jika seseorang memiliki harta di bawah 5 ukiyah. Dan 5 ukiyah kemarin sudah kita bahas, 1 ukiyah adalah 400 dirham atau 40 dinar, atau 40 dirham atau 4 dinar, yang itu ekivalen dengan nilai 85 gram emas atau 595 gram perak. Tayyib, ini pendapat yang lebih kuat menurut apa yang disampaikan oleh penulis. Dan kita juga mendapatkan keterangan An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Kata Nawawi, la yudammu adh-dhahabu ila al-fiddah wala hiya ilaihi. Tidak boleh menggabungkan emas dengan perak dan juga tidak boleh menggabungkan perak dengan emas. Fi itmamin nisab bila khilaf. Untuk menyempurnakan nisab, dan ini tidak ada perbedaan pendapat. Fil madhab, dalam madhab kami, yaitu madhab Syafi'iyah. Kama la yudammu at-tamru ila az-zabib, sebagaimana tidak boleh menggabungkan antara kurma dengan zabib, dengan anggur kering, meskipun dua-duanya adalah bahan makanan pokok. Tayyib. Seperti yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa Nabi SAW menjelaskan tentang nisab al-mal dalam bentuk penjelasan terkait nisab emas dan perak. Dan itu boleh dijelaskan pada dua hadis yang berbeda. Kita ulang, nisab untuk zakat mal. Nisab untuk zakat mal. Untuk emas, kemudian untuk perak. Untuk emas adalah senilai, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, senilai 20 dinar atau 20 miskal. Sedangkan untuk perak, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 5 ukiyah. Dan 5 ukiyah itu sama dengan 200 dirham. Baik. Kita kemarin sudah melakukan konversi. Ini nilai konversinya adalah 85 gram emas. Dan ini nilai konversinya adalah 595 gram perak. Kemudian muncul permasalahan. Bagaimana jika si A, dia memiliki simpanan, dia punya simpanan senilai 80 gram emas, dan dia juga punya simpanan 590 gram perak. Dan Anda bisa perhatikan di sini, simpanan si A 80 gram emas, berarti kurang 5 gram untuk bisa mencapai nisab, dan 590 gram perak juga kurang 5 gram untuk bisa mencapai nisab perak. Ini kalau digabungkan pasti mencapai nisab. Tidak keluar tulisannya. Nah, kita tunggu ya. Baik. Jadi dua angka ini, 80 gram emas dengan 590 gram perak, ini kalau digabungin pasti nilainya mencapai nisab. Namun apakah ini boleh digabungkan? Ada khilaf di antara ulama, dan pendapat Syafi'iyah juga pendapat ulama mazhab Hambali bahwa yang seperti ini tidak boleh digabungkan, sehingga perhitungannya disendirikan. Dan hal yang sama, kata An-Nawawi, juga berlaku untuk hasil tanaman. Sehingga ada orang yang misalnya dia tumpang sari, ya. Si B, dia melakukan praktek tanam tumpang sari. Lalu di situ dia punya padi. Di saat yang sama, anggaplah, andaikan bisa ya, ditanduri jagung. Ya. Di saat yang sama juga ditanduri gandum misalnya. Dan ini angkanya berbeda-beda. Padi itu mendapatkan misalnya 500 atau 5 kintal, 500 kilo. Dan ini belum nisab. Jagungnya anggap dapat 3 kintal. Gandum dapat misalnya 4 kintal. Sehingga dalam satu lahan itu ada yang ditanami padi, ada yang ditanami gandum, ada yang ditanami jagung. Ini kalau digabungkan, jadinya kan 12 kintal, dan 12 kintal di atas nisab. Gabungan 3 angka ini adalah 12 kintal. Dan 12 kintal di atas nisab. Namun kata An-Nawawi, sebagaimana kurma tidak digabungkan dengan zabib, maka yang seperti ini juga tidak digabungkan. Baik. Sekarang kita kembali kepada masalah zakat mal. Pendapat yang benar kata An-Nawawi adalah bahwasanya ini tidak digabungkan, dan ini kata An-Nawawi merupakan pendapat sepakat pendapat Syafi'iyah. Baik, selanjutnya, bagaimana kalau misalnya orang memiliki uang dan emas? Si A punya uang, punya emas, punya perak. Cara ngitungnya bagaimana? Seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa uang itu dikiaskan, dianalogikan. Dikiaskan, dianalogikan dengan salah satu dari emas atau perak. Tinggal Anda pilih yang mana. Kalau kita sepakat dengan dikiaskan ke perak, berarti nilainya harus rendah, yaitu sekitar 7,8 juta. Kemarin sudah kita hitung ini ya. Tapi kalau kita analogikan ke emas, maka nilainya sekitar berapa kemarin? 80-an juta. Anda mau pilih yang mana? Maukah emas ataukah perak? Dan harus konsisten. Baik. Misalnya kita konsisten pilih yang emas. Saya pilih emas. Berarti nisab Anda adalah kurang lebih 80 juta. Sudah? Nah, sekarang untuk kasus si A punya 3 jenis harta ini. Dia emas punya, perak juga punya, uang juga punya. Bagaimana cara ngitungnya? Karena uangnya dianalogikan ke emas, maka yang digabungkan adalah uang dengan emas. Karena tadi dia telah menganalogikan uangnya dengan emas, maka yang digabungin adalah uang dengan emas. Sedangkan perak disendirikan. Baik, maka dalam kasus ini, untuk perhitungan zakatnya si A, zakat si A adalah uang, baik yang cash maupun yang ada di tabungan, plus emas, apapun bentuknya, baik batangan, maupun yang koin, maupun yang bentuknya perhiasan, semuanya digabung. Semuanya digabung, totalnya jika mencapai 85 gram emas atau lebih, maka wajib dizakati. Baik. Selanjutnya muncul pertanyaan. Bagaimana dengan kondisi emas yang beragam ya? Beragam kualitasnya. Seperti yang kita tahu, perhiasan itu rata-rata kualitasnya lebih rendah dibandingkan emas batangan. Sehingga emas yang diterbitkan oleh Antam itu bisa 99,9%. Kalau yang perhiasan, tidak mungkin sampai setingkat itu. Ada yang 70%, ada yang bahkan cuma di bawah 50%. Nah, kalau beragam kualitasnya seperti ini, bagaimana cara menghitungnya? Sebenarnya Anda kalau memastikan bahwa harta Anda itu di atas nisab, maka pakai perhitungan kasar insya Allah bisa. Misalnya ya, Anda punya uang senilai 100 juta dan punya beberapa keping emas serta perhiasan. Sehingga di sini misalnya si B punya beberapa harta tabungan. Tabungan plus uang tunai, plus tunai, anggaplah misalnya 200 juta. Saya atau kita bisa pastikan ini sudah jauh di atas nisab. Dan punya emas perhiasan. Perhiasan. Dengan aneka kualitas. Ada yang 70%, ada yang 50%, ada aneka kualitas. Yang ini total, pakai beratnya aja. Pakai beratnya aja 50 gram. 50 gram. Baik. Kemudian ada emas batangan. Yang 99,9 itu. Anggaplah misalnya beratnya 20 gram. Nah di sini yang kita tidak menentukan kualitasnya adalah ini. Tentu harganya berbeda dengan bawahnya. Yang 20 gram. Terus bagaimana cara menghitung emas perhiasan? Karena harta Anda sudah jauh di atas nisab, harta si B sudah jauh di atas nisab, maka dia boleh langsung gabungkan tanpa harus dibuat detail. Kenapa? Karena dia pastikan hartanya sudah di atas nisab. Artinya begini ya, 50 gram, yang 20 gram ini sekarang per gram berapa? Anggaplah 800 ribu, berarti ini kan nilainya 20 gram nilainya kan berapa? 16 juta. Ya, betul? 800 ya. Yang 50 gram, yang 50 gram 40 juta, antara 40 juta ini batas atasnya. Batas bawahnya ya sekitar 30 juta. Berarti ada perbedaan. Ya, antara 30 sampai 40. Karena kan di bawah kualitasnya di bawah 24 karat. Antara ini 30 sampai 40. Baik. Nah, ketika Anda tidak ngitung detail, maka Anda pakai batas atas karena sama dengan yang bawah. Jadi tetap dianggap per gramnya 800. Dikalikan 50 gram, oh totalnya berarti kurang lebih 40 juta. Tayyib. Nah, selanjutnya, kalau sudah seperti ini, karena di sini ada uang, apakah mau ke arah emas ataukah ke arah uang? Jawabannya bebas. Bisa ke arah uang, bisa ke arah emas. Sehingga misalnya, Anda mau menggunakan perhitungan ke arah uang. Ke arah uang. Berarti yang emas dikonversi ke uang. Emas dikonversi ke uang. Emas 50 gram. Karena tadi Anda pakai batas atas, maka Anda jadikan 40 juta. 20 gram, dan ini yang Anda jadikan sebagai acuan, nilainya 16 juta. Sudah? Plus 200 juta. Jadinya berapa ini? 256 juta. Sudah? Ini tentu saja acuannya adalah mengacu kepada harga emas saat Anda bayar zakat. Sehingga ketemu angka ada 40 juta, 16 juta. Ini mengacu kepada harga emas saat mau bayar zakat. Ini dilebihkan ini ya. Yang 40 juta ini dilebihkan. Baik. Ketemu nilai 256 juta. Terus Anda keluarkan 2,5%. Dari 256 ini ya, Anda keluarkan 2,5%. Baik. Bisa juga dikonversi ke emas. Kalau dikonversi ke emas, jadi uang ke emas. Dengan mengacu kepada harga emas saat ini. Berarti di situ tugas Anda adalah mengkonversi yang nilainya 200 juta. 200 juta. Dikonversi ke emas. 200 juta dibagi 800 ribu. Berapa? 200 juta dibagi 800 ribu. 0,25. 250 ribu. Ini dapat emas 250. Betul. 250 gram. Baik. Jadi dapat emas 250 gram. Nah, terus dijumlahkan. Plus 50. Plus 20. Jadinya berapa? 320 gram. 320 gram dikurangi 2,5%. 320 dibagi 40 berapa? 8 gram. Nah, 8 gram ini terus Anda bisa keluarkan dalam bentuk emas 8 gram. Bisa juga dikonversi ke rupiah, ini nilainya berapa? RP berapa? 60-an juta. 6 juta 400 ya. Ini nilainya 6 juta 400. Baik, ini nilai zakat. Sehingga nanti antara ini 2,5% dari 256 dengan 8 gram ini yang nilainya 6,4 juta, nanti nilainya sama. Ya. Anda bisa keluarkan dalam bentuk emas, Anda juga bisa keluarkan dalam bentuk uang. Baik. Nah, sekarang kalau Ini tadi asumsinya adalah hartanya sudah di atas nisab. Harta sudah di atas nisab. Acuan kita adalah uangnya sudah di atas nisab. Sekarang kalau orang memiliki harta yang belum mencapai nisab atau diragukan apakah sudah mencapai nisab ataukah belum. Misalnya, si B atau si C. Dia punya harta uang 10 juta. Perhiasan ada yang 20 karat. Ada yang 20 karat, ada yang 18 karat. Nah, begini kan? Yang 20 karat ini 50 gram. Yang 18 karat ini 30 gram. Atau saya balik aja. Saya balik ya. Yang 20 karat dia punya 30 gram, yang ini 50 gram. Baik. Sekarang bagaimana cara ngitung zakatnya? Di sini kita perhatikan bahwa emas yang dimiliki oleh si C bukan emas 24 karat, tapi emas yang kualitasnya di bawah itu. Apakah sudah memenuhi standar nisab? Anda bisa hitung. Apakah 30 gram ini, jadi kita konversi 30 gram ini nanti jadi berapa gram kalau dibuat 24? Hitungnya kan kayak gini ya. 20 karat emas 20 karat. Nanti cara ngitungnya 20 bagi 24 kali 30 gram sama dengan berapa? 25. Jadinya ketemu 25 gram emas 24 karat. Jadi kita sudah konversi ke karat, ke 24 karat bukan ke 24 karat. Yang emas 18. Emas 18 karat kita konversi. 18/24 kali 50 gram. Berapa? 37,5 gram emas 24 karat. Sudah? Sekarang Anda bisa totalnya. Di sini ada 25 gram, 37 gram. Berapa jadinya? Total? Berapa? 62,5 gram. Di bawah nisab ya? Di bawah nisab. Padahal, ya, andaikan ini kita gabungkan, ini jadi 80 gram. Tambah duit 10 juta, pasti nisab. Ya, duit 10 juta dapat berapa gram? Ya, 800. Dapat 8 gram, pasti nisab. Ya, sehingga kurang lebih dapat 90 gram. Tapi berhubung tidak 24 karat, maka dihitung seperti ini. Buat perbandingan, 20 bagi 24, jadi faktor pembandingnya selalu 24. Karena ini yang emas ideal, dikalikan sekian. Baik, ternyata ketemunya 62,5. Sehingga angka ini, jika ditambahkan dengan 62,5 gram emas, jika ditambahkan dengan 10 juta, yang ini kurang lebih ya, 10 juta itu kurang lebih 10 juta bagi 800. Berapa? 10 juta bagi 800. 12 gram. Ya. Yang ini kurang lebih dapat 12 gram. Ya. Berarti berapa itu jadinya? Sekitar 74. Masih kurang. Ya. Sekitar 75. Anggaplah 75 gram. Ini masih di bawah nisab. Nilainya di bawah nisab. Nah, nilai ini menyebabkan tidak wajib bayar zakat. Dipahami insyaallah ya. Walhamdulillah. Sehingga mohon diperhatikan bagi yang punya perhiasan yang nilainya di bawah 24 karat, maka cara ngitungnya itu tidak langsung, langsung digabung-gabung, ini beratnya berapa? Oh ini 100 gram, berapa karat? 16 karat misalnya. 100 gram, 16 karat ya, nanti di bawah yang 24 karat. Baik, tapi kalau harta Anda sudah di atas nisab dan Anda bisa pastikan tabungan Anda di atas nisab, maka emas perhiasan yang di bawah 24 bisa langsung digabungkan. Artinya Anda pakai batas atas, sehingga yang Anda bayarkan zakatnya akan lebih banyak. Dan kelebihan itu statusnya adalah sebagai sedekah. Sehingga misalnya di sini ketemu 8 gram. Padahal kalau mau dihitung detail, emas perhiasan yang 50 gram ini anggaplah ya. Yang 50 gram ini anggap misalnya 18 karat misalnya. Anggap misalnya 18 karat. Ini kalau mau hitung detail ya. Kalau mau hitung detail, 18 per 24 kali 50 gram. Jadinya berapa? 18 per 24 kali 50. 37,5. Padahal tadi kita ngitungnya 50. Artinya ngitung di atas. Sehingga kalau kita pakai angka ini, jadi 250 tambah 37,5 tambah 20, berapa jadinya? 270 tambah 37,5. 375. 307,5. 307,5, di sini saya ngitungnya 320. 307,5. Ya, tentu tidak sampai 8 gram, akan lebih rendah. Artinya zakat yang dikeluarkan senilai 6,4 juta itu kelebihan. Tapi kelebihan ini nilai lebihnya adalah sedekah. Wallahu alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Selanjutnya kita punya satu permasalahan lagi ya. Bagaimana dengan zakat suami dan istri? Maluz zaujain. Zakat suami dan istri. Coba kita kopikan di sini. Nah. Agar bisa lebih terbaca, kita besarin. Baik. Terbaca? Insyaallah terbaca ya. Di sini dinyatakan maluz zaujaini min ghairi bahimatil an'am lahu suratan. Harta suami istri selain bahimatul an'am. Selain binatang ternak, itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah ayyukhlata al-malani. Dua harta suami istri itu dicampur. Ya. Dalam kondisi ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut Hanafiyah, Malikiyah, Hambali, dan Syafi'iyah dalam qaul qadim, Imam Syafi'i punya dua qaul. Dan di sini adalah Imam Syafi'i menurut qaul qadim, menurut pendapat beliau yang lama. Bahwasanya adami tibari al-khultah. Pencampuran ini tidak menyebabkan, tidak mempengaruhi kondisi zakat. Sehingga misalnya, harta ini mencapai nisab ketika digabungkan. Andaikan dipisahkan, harta itu tidak mencapai nisab. Sehingga masing-masing suami, misalnya suami punya tabungan 50 juta, istri punya tabungan 50 juta juga, terus dijadikan satu rekening. Sehingga dia mencapai 100 juta, berarti satu nisab. Fala zakata hatta yabluga nisaba kulli wahidin minhuma nisaban wa yahulu alaihi al-haul. Tidak ada kewajiban zakat sampai masing-masing punya harta satu nisab. Sehingga karena tadi suami hanya punya 50 juta, istri hanya punya 50 juta, dan itu masing-masing di bawah nisab, ketika digabungin jadi satu rekening jadi 100 juta di atas nisab, menurut pendapat yang pertama ini tidak ada kewajiban zakat. Wa dhahaba Syafi'iyah, sementara menurut Syafi'iyah, fil jadid, dalam qaul jadid, as-sahih, dan ini menurut riwayat yang sahih, ila anna lil khultati ta'thiran falau kana malu kullin minhuma la yablughu nisaban fa khallatahu fa balagha nisaban wajabat az-zakatu fihi bi syurutin muqarrarah indahum lil khulta min haythun nisab wa amma al haulu falikulli minhuma hauluhu. Menurut pendapat Syafi'iyah dalam pendapat baru beliau, pendapat baru Imam Syafi'i setelah beliau pindah ke Mesir, maka adanya pencampuran itu mempengaruhi zakat. Sehingga misalnya suami punya harta 50 juta dan istri punya harta 50 juta lalu digabungkan sehingga mencapai nisab, maka harta ini wajib untuk dizakati dengan beberapa persyaratan. Di antaranya ya, di antara persyaratan itu adalah suami dan istri ini memiliki ahliyah li ada'i zakah. Adalah orang yang zakatnya sah. Misalnya agamanya sama-sama muslim. Nah, kalau misalnya suaminya muslim, istrinya Nasrani, ya wanita Nasrani zakatnya tidak diterima oleh Allah, tidak sah. Kemudian di sini juga ditegaskan bahwa nisabnya itu boleh digabungkan, tapi haulnya sendiri-sendiri. Sehingga kalau suami sudah mencapai haul, harta istri belum mencapai haul, ditunggu. Begitu istri sudah mencapai haul, maka dua-duanya sudah mencapai haul, sehingga wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Baik, ini kondisi yang pertama. Hartanya dicampur. Wasaniyah, kemudian yang kedua. Alla yukhlatul malani, balikulli malihi ala infiradihi. Fahuna la khilafa annahu yushtaratu liwujubi zakah ayyakuna malu kulli wahidin minhuma nisaban. Suami istri tidak menggabungkan hartanya. Masing-masing dipisahkan sendiri-sendiri. Sehingga suami punya rekening, istri juga punya rekening. Suami punya tabungan, istri punya tabungan. Dipisahkan. Ya memang kadang untuk kebutuhan sehari-hari, ya kadang istri mengambil uang suami, ya. Besok lagi istri mengambil uang suami, ngambil lagi uang suami, ya. Atau suami kadang-kadang ngambil uang istri. Sehingga untuk belanja sehari-hari kadang saling mengambil. Tapi secara kantong dipisahkan. Suami punya kantong, istri punya kantong. Baik tunai di rumah maupun yang ada di rekening. Di sini dinyatakan tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan di antara ulama. Disyaratkan untuk wajibnya zakat, ayyakuna malu kulli wahidin, harta masing-masing suami dan istri itu harus mencapai nisab dan mencapai haul. Ya. Namun, jika kemudian suami mengeluarkan zakat istrinya, diperbolehkan selama istrinya mengizinkan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, sehingga kita bisa memahami untuk kasus zakat dalam keluarga, di sini jika ada dua sumber, ya, suami punya sumber, istri punya harta, maka ada dua kondisi, ya. Kalau bentuknya adalah binatang ternak, sehingga suami istri ini punya usaha ternak gabungan. Senilai kambing sebanyak misalnya 40 ekor. Maka jumhur ulama mengatakan wajib dizakati. Sekarang kalau selain emas dan perak, atau selain binatang ternak. Tadi ada rincian, jika kantong mereka digabungkan, menurut jumhur tidak wajib zakat, tapi menurut Syafi'iyah dalam Qaul Qadim, dan ini juga pendapat sebagian ulama mazhab Hambali, adanya pencampuran ini mempengaruhi zakat, sehingga nanti jika sudah mencapai nisab, ya, ini dengan ini digabungkan, mencapai nisab, maka wajib dizakati. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, bagi Anda yang mau bergabung kami persilahkan. Assalamualaikum. Silakan, kita bacakan pertanyaan. Nah, silakan Bapak. Ayo, ya, gini, saya mau membeli rumah, tapi tanahnya belum dimiliki oleh pengembang. Jadi ini pengembang menjual, menawarkan kepada kita, disuruh membayar DP dulu. Setelah membayar DP, baru kita akad transaksi jual beli rumah. Cuma lokasinya belum ditentukan atau belum ada. Dia bilang ini termasuk transaksi istisna. Nah, apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Baik. Jadi pengembangan rumah gitu, kita bayar dulu DP akad, tapi dia lahannya belum ada gitu. Jadi kita nyicil setelah akad, baru kita nyicil, walaupun barangnya belum ada. Baik. Nah, apakah ini diperbolehkan? Nah. Kemudian yang kedua, Ustaz, kalau imam sedang mulai membaca doa iftitah, kita sudah mulai membaca Al-Fatihah, boleh nggak, Ustaz? Seperti itu. Jadi mendahului membaca Al-Fatihah sebelum imam membaca Al-Fatihah. Nah. Gitu aja cukup, Ustaz. Terima kasih. Sekolah minta Allah. Wa jazakum khairan. Barakallahu fikum. Baik. Sebelumnya kita akan bahas tentang akad istisna terlebih dahulu. Istisna sebagaimana namanya adalah tolabus sunnah. Meminta kepada seseorang untuk membuatkan barang. Dan memang dalam akad istisna itu tidak disyaratkan sani atau produsen harus sudah memiliki barang. Bahkan tidak disyaratkan bahwasanya sani harus sudah memiliki bahan baku. Namun kita bisa pastikan dia adalah seorang sonik, seorang produsen yang bisa memproduksi sebuah unit tertentu barang yang kita pesan. Hanya saja yang jadi masalah bahwa dalam transaksi rumah itu tentu berbeda dengan transaksi barang biasa. Ada barang yang dia butuh kepastian tempat dan ada barang yang dia tidak butuh kepastian tempat. Misalnya, pulpen, HP, ya, dan baju, kemudian kendaraan, dan seterusnya. Kita tidak butuh masalah tempat. Kamu mau produksi di Jawa, mau produksi di Kalimantan, mau produksi di Sumatera, terserah. Sehingga kalau kita pesan baju misalnya, Pak, saya pesan baju dengan jenis kain kayak gini, warna seperti ini, ukurannya seperti ini. Modelnya kayak gini. Bisa jadi penjahit belum punya kainnya, penjahit belum punya jenis benangnya, belum punya ini, dia boleh nggak dia melakukan akad istisna? Jawabannya diperbolehkan, karena istisna tidak disyaratkan harus penjual harus punya barangnya, dan bahkan tidak disyaratkan harus punya bahan baku. Yang jelas, ketika akad sudah dilakukan, maka tanggung jawab sani, tanggung jawab penjual, dia harus menyediakan barang itu sesuai dengan apa yang dipesan. Tayyib. Kemudian, Pak, tapi ini kami belum bisa menentukan, Pak, ya, nanti kami produksi di mana? Apakah di Jakarta, ataukah di Jogja, di Solo, ataukah di Surabaya? Ya, Anda mau memproduksi dimanapun kan nggak ngefek. Sehingga mau produksi baju di Jakarta, di Jogja, semuanya produksi. Karena tidak bergantung tempat. Beda dengan rumah. dalam akad jual beli, apapun bentuknya, baik akad istisna maupun akad yang lainnya. Akad istisna, akad ijarah maupun yang lainnya, atau dengan kalimat yang lebih umum, kita buat akad mu'awadot. Semua akad mu'awadot, yaitu akad komersil, maka di situ ada kejelasan iwat dengan mu'awad. Ini syarat. Harus jelas. Iwat itu bayarannya harus jelas. Mu'awad juga harus jelas. Apa yang diterima jelas. Sudah? Kalau objeknya baju, ya, atau barang yang mudah dipindahkan, ini tidak bergantung tempat. Sekarang kalau objeknya rumah, rumah itu sangat bergantung dengan tempat. Anda tidak akan bersedia ketika beli rumah ternyata diposisikan misalnya di ujung gunung, atau di tepi sungai, atau dekat dengan kuburan, atau misalnya bertetangga dengan orang jahat, atau di daerah yang itu masih abu-abu, belum tentu pemerintah akan mengizinkan pengeringannya. Karena beli rumah itu sangat terpengaruh dengan posisi. Nah, ketika di bagian ini masih sangat meragukan. Masih sangat meragukan. Apakah nanti bisa diwujudkan sehingga muncul legalitas yang resmi dan di posisi aman, ya, jauh dari potensi-potensi bahaya, jauh dari longsor, jauh dari posisi gunung meletus, jauh dari potensi-potensi bahaya yang lain, termasuk jauh dari potensi bahaya hantu misalnya. Ada sebagian orang yang gak mau kalau tinggal di dekat kuburan, ya. Dia anggap ini tanah cacat mental karena dia di dekat kuburan, sehingga harganya turun. Intinya di posisi masih meragukan. Maka ketika ini sudah dijual, diakadkan, unsur mu'awad, kejelasan mu'awad ini jadinya meragukan. Dan ketika terjadi seperti itu, maka bisa menjadi transaksi goror. Goror itu terjadi ketika iwatnya jelas, atau salah satu di antara ini tidak jelas. Misalnya ini tidak jelas. Mu'awad tidak jelas atau iwatnya tidak jelas. Salah satu di antara iwat dan mu'awad tidak jelas. Maka jadilah transaksi goror. Nah, ketika sudah terjadi transaksi goror, ya kembali kepada hukum yang diberikan Nabi SAW, naha Rasulullah SAW an bai'il goror. Dan kita perlu pahami bahwa beli rumah, tanah, dan seterusnya itu sebenarnya membeli legalitas. Ya. Karena kan fisiknya nggak bisa dipindah. Anda beli tanah kan nggak mungkin. Anda ngambil tanah itu dipindah. Beli rumah juga demikian. Sehingga sebenarnya faktor yang paling utama di bagian ini, legalitas. Karena itu, sah-sah saja Anda melakukan istisna untuk transaksi rumah dan seterusnya. Namun legalitasnya Anda harus sudah ngantongi dulu, ya. Artinya misalnya sudah dapat izin prinsip dari pemerintah. Bahwasanya nanti di sini akan dibangun untuk perumahan, ada kebijakan ini nanti akan dijadikan sebagai lahan kuning, bukan lahan hijau, lahan untuk perumahan. Kalau bisa seperti itu, insya Allah silahkan. Tapi kalau semuanya masih abu-abu, bahkan masih gelap, ya, ini masih gelap gulita, kita tidak tahu nanti apakah bisa jadi hijau ataukah apa bisa jadi kuning ataukah tetap hijau royo-royo. Kalau nggak bisa seperti itu, sebaiknya dihindari dalam rangka menghindari ketidakjelasan di mu'awad. Wallahu a'lam. Nah. Baik, silahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf mau tanya. Tadi di akad istisna tadi, misal produsen itu minta DP. Nah, saya selaku makelar akhirnya meminta uang DP kepada calon pembeli. Hukumnya seperti apa? Baik. Terus nanti dilunasin jika barang sudah jadi gitu. Baik. Terus kedua, Ustaz, saya pernah menerima pesanan gong. Itu hukumnya seperti apa, Ustaz? Ada pembeli, jadi yang mesen apa lewat saya gitu, Gong. pesan gong itu, gong. Yeah. Nah, itu untuk yang ada yang buat alat peresmian, seperti kayak di hotel-hotel tuh, Ustaz, peresmian buat acara-acara tertentu. Ada juga yang buat alat musik, contohnya untuk tradisi di luar Jawa gitu. Pernah saya dapat pesanan untuk alat musik. Apa alat musik di wilayah luar Jawa itu hukumnya seperti apa, Ustaz? Baik. Syukran, Ustaz. Atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyip, untuk yang pertama bahwa istisna bolehkah minta DP? Jawabannya boleh. Jadi dalam akad istisna sebagaimana koror yang disampaikan oleh Majma' Fiqih Islami, teknis pembayarannya itu sangat longgar. Bisa dibayarkan tunai, bisa dibayarkan dengan cara dicicil, bisa pakai DP, sehingga teknis pembayaran kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak. Karena akad istisna itu sah sejak dilakukan akad, sekalipun belum diproduksi barangnya. Kita ulang, akad istisna terhitung sah sebagai akad, karena sah berarti boleh ada pembayaran, meskipun belum diproduksi barangnya. Sehingga penjual di tempat kita itu kurang lebih ada dua. Ada yang trader. Trader ini tidak memproduksi. Tapi dia kulak. Dia beli. Lalu dia jual. Dari situ dia mengambil margin. Di sini Nabi SAW mensyaratkan tidak boleh menjual sebelum memiliki. Tidak boleh menjual sebelum memiliki, dan yang kedua, sebelum menguasai. Tidak boleh menjual sebelum menguasai. Menguasai artinya menerima barang itu. Kalau dia melakukan dua pelanggaran ini, maka jual belinya cacat. Sehingga trader menjual barang, padahal dia belum kulaan. Atau dia menjual barang, melakukan akad dengan konsumennya, padahal barang itu masih dalam proses pengiriman, belum dia terima. Tidak boleh kayak gitu. Beda dengan produsen. Penjual jenis yang kedua adalah produsen. Kalau produsen, dia karena memproduksi, boleh meskipun, ini tadi tidak boleh ya, ini boleh meskipun belum memproduksi. Sehingga ini adalah dua hal yang berbeda. Antara belum, antara trader dengan produsen. Karena itu, ketika penjualnya adalah produsen, kemudian di sini ada DP, ya, ada cicilan, tidak tunai, hukumnya boleh. Beda dengan trader. Kalau trader ngasih DP sebelum memiliki, nggak boleh. Jadinya jual beli kalik bil kalik, utang dengan utang. Tapi kalau produsen diperbolehkan. Wallahu a'lam. Selanjutnya tentang gong. Ya, yang kita pahami gong itu alat musik ya. Maka Anda harus berani untuk menolak. Mohon maaf, kami tidak melayani pemesanan seperti ini. Ya. Kalau kaset murotal atau apa, insya Allah kami layani. Tapi kalau gong tidak ya. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tabungan milik sekolah, donasi, atau kontak atau kotak infak masjid wajib dizakati? Apakah tabungan milik sekolah, kemudian tabungan donasi, termasuk kotak infak masjid, wajib dizakati? Dan nilainya kan besar-besar itu ya. Nilainya besar. Bahkan sampai ratusan juta, bahkan sampai miliaran. Yang tadi Anda sebutkan itu masuk dalam kategori al-mal al-am, harta umum. Dan harta umum itu tidak lagi menjadi milik masing-masing individu. Sehingga misalnya di sini ada sebuah lembaga, ya, apapun namanya, mau lembaga pendidikan, maupun lembaga yayasan, maupun yang lainnya, masjid termasuk lembaga pengumpul dana. Baik. Ada masyarakat. Masyarakat donatur. Satu, mereka menyumbang di sini. Banyak sekali ya, sumbangan yang masuk gitu kan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai ya, 100 sekian orang. Terkumpulah dana sampai 2M. Dana 2M ini milik siapa? Apakah milik masing-masing pribadi ini? Jawabannya, tidak. Sehingga dana ini bukan lagi milik pribadi. Dana ini adalah dana milik umat. Milik bersama. Yang nanti tujuan dana ini adalah untuk umat. Bukan untuk pribadi. Zakat. Zakat itu juga untuk umat. Sehingga sama-sama untuk umat. Maka dana seperti ini, karena dia bukan milik pribadi, sudah lepas kepemilikan. Kita kalau memasukkan kotak infak masjid ya, masukkan uang ke kotak infak masjid. 100 ribu. Begitu Anda sudah masukkan, terus ditoleh, kelihatan 100 ribu. Kira-kira itu masih uang kita atau bukan? Ya. Karena begitu keluar masjid, ada penjual bakso. Duit kita udah habis. Ya, kira-kira itu uang kita atau bukan? Tak tarik kembali. Bisa? Nggak bisa, Pak. Oh, mohon maaf. Itu bukan uang kita. Itu bukan uang Anda. Karena bukan uang Anda, maka di posisi ini, Anda tidak lagi boleh untuk mengambilnya. Sehingga sudah lepas kepemilikan. Karena sudah lepas kepemilikan, maka dana itu menjadi dana milik bersama. Nah, ketika dana milik bersama, apakah wajib dizakati? Jawabannya tidak wajib dizakati, karena salah satu di antara bagian syarat zakat adalah milkutam mustaqirrah, milik sempurna dan berdiri sendiri. Kalau sudah lepas dari kepemilikan, maka tidak wajib dizakati. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Mau tanya Pak Ustaz. Masyaallah. Silakan Bapak. Ini anak kan operator sekolah. Mohon maaf sebelumnya Bapak. Bapak ini bisa cari posisi Bapak yang sinyalnya bagus agar suaranya bisa lebih jelas. Iya, iya Pak. Baik, silakan. Volume televisinya bisa dikecilkan. Ini anak kan seorang petugas operator sekolah. Dan tugasnya itu menginput data semua sekolah lah. Misalnya data PTK, data siswa, data TU. Dan ketika data guru sudah sertifikasi valid, kemudian mereka patungan untuk memberi hadiah untuk operator sebagai terima kasih. Itu gimana hukumnya ya, Pak? Bapak PNS? Honor, Pak. Honorer dari? Honorer dari provinsi. Baik, berarti sudah dapat gaji dari pihak provinsi ya? Iya. Baik. Terima kasih, Pak. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaidah yang kita miliki sebagaimana yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadaya al-ummal gulul. Hadiah yang diberikan kepada pekerja, pegawai statusnya adalah harta gulul. Bapak bekerja di pemerintahan provinsi, pemerintahan daerah ya. Kemudian Bapak sudah mendapatkan gaji sesuai dengan akad yang disepakati. Baik berstatus sebagai honorer maupun PNS, yang jelas Bapak sudah bekerja. Lalu Bapak dijadikan sebagai orang lapangan. Datang ke titik-titik tertentu untuk kemudian mendata dan melakukan verifikasi. Melakukan verifikasi terkait data yang ada di sekolah masing-masing. Dan itu tugas utama. Dari tugas itu Bapak mendapatkan gaji. Nah, jika masih mendapatkan hadiah, upah, atau hadiah ya dari pihak sekolah, maka status hadiah di sini adalah hadaya ummal dan itu statusnya gulul. Harta ghulul adalah harta khianat. Dan hukumannya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَغَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Siapa yang gulul, maka dia nanti akan menggendong harta gululnya di hari kiamat. Dan itu adalah tindakan yang sangat memalukan. Bisa jadi ketika di dunia dia enggak kelihatan. Tapi ketika di akhirat, dia akan pikul itu harta gulul, sehingga dilihat banyak orang. Oh, ternyata selama ini kami menganggap Anda itu bersih, enggak ada masalah dengan keuangan, sekarang kelihatan. Oh, ternyata dulu itu Bapak itu koruptor, misalnya. Dulu Bapak adalah orang yang suka membawa harta dari rakyat. Kelihatan. Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, siapa yang gulul unta maka dia akan gendong unta sambil mengeluarkan suara unta. Yang gulul sapi gendong sapi sambil mengeluarkan suara sapi, mengelenguh. Yang gulul kambing dia gendong itu kambing sambil mengembek. Sehingga dia mau bungkam itu mulutnya kambing biar enggak bersuara, agar enggak malu dilihat banyak orang. Enggak bisa. Dipermalukan oleh Allah Ta'ala sambil dia membawa beban itu di hari kiamat. Waliyadzubillah. Maka kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita melakukan gulul. Ya. Karena ini termasuk salah satu dosa besar. Dan bagi para karyawan negara, baik yang PNS maupun yang honorer, bersabar dan bersabar. Cukupkan diri Anda dengan bagian yang halal dan bersih. Insyaallah itu lebih berkah dibandingkan harus mengambil sesuatu yang syubhat, bahkan yang jelas-jelas dilarang oleh syariat. Wallahu a'lam. Tadi ada pertanyaan yang terlewat ya, mendahului membaca Al-Fatihah sebelum imam membaca. Untuk salat jahriyah tentu saja ya. Wallahu taala alam. Ulama beda pendapat apakah untuk salat jahriyah makmum wajib membaca Al-Fatihah ataukah tidak wajib. Kalau pendapat yang disampaikan oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, dalam sholat jahriyah, makmum juga wajib membaca surat Al-Fatihah. Sehingga ketika imam tidak membaca surat Al-Fatihah, maka makmum baca surat Al-Fatihah. Nah, waktunya kapan? Waktunya kapan? Bisa dibaca ketika imam baca surat setelah Al-Fatihah. Berarti imam kalau baca inna atau inna al-kausar gimana pak? Oh ya, berarti fatihahnya Anda harus cepat ya. Karena al-kausar cuma 3 ayat, fatihah 7 ayat. Kemudian, ada yang intinya membaca sebelum imam mengeraskan bacaannya. Sehingga bisa juga dibaca ketika imam sedang baca doa iftitah. Misalnya imam baca doa iftitahnya cukup panjang ya. Allahumma ba'id baini wa baina khataya ya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ini pendapat pertama. Kemudian pendapat yang kedua, makmum tidak wajib baca Fatihah. Dan ini pendapat yang disampaikan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Karena imam sudah membaca keras. Imam mengeraskan bacaannya. Sementara makmum pada sibuk membaca. Terus yang dengar siapa? Yang dengerin siapa? Ya, jadinya kan ini baca, ini baca, ini baca, ini baca keras, yang ini baca pelan-pelan. Jadinya kan gak ada yang mendengarkan. Maka fungsi mengeraskan bacaan itu jadinya tidak berlaku. Karena itu, jika ada yang dikeraskan dan Allah Ta'ala perintahkan, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Apabila dibacakan ayat Al-Quran, maka perhatikan baik-baik dan diamlah agar kalian dirahmati. Dan salah satu di antara maknanya adalah ketika imam membaca Al-Quran dengan suara keras, maka kita perhatikan, kita dengarkan dengan baik, agar kita mendapatkan rahmat darinya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya seorang produsen. Ketika terjadi pemesanan barang, kita ada perjanjian 40% dibayar di muka. Kemudian 60% dibayar sebelum barang selesai diproduksi. Karena terjadi pandemi, selama 1 tahun ini barang sudah kita selesaikan. Tapi tidak mau dikirim sama si pemesan ini, jadi tertumpuk di tempat saya. Apakah itu harus saya zakati, Pak Ustaz? Harus saya? Zakati, zakat mal. Karena nilainya sangat besar sekali. Ya, itu aja, Pak Ustaz. Baik, apakah... Ya, nah, ya. Ya. Gimana? Baik, cukup, Ibu. Cukup itu aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belum membahas tentang zakat istisna. Insya Allah, di satu waktu insya Allah kita akan bahas itu. Jadi, apakah zakat istisna itu yang dizakati bahan bakunya atau barang jadi yang sudah siap jual atau bagaimana? Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk saat ini saya belum bisa memberikan jawaban atas pertanyaan Ibu. Nah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Pertama, apakah jual beli barang atau tanah yang sudah dibeli, barang-barang yang sifatnya mahal, semisal mobil atau barang-barang yang lainnya mahal, itu ada zakatnya itu? Terus yang kedua, adakah untuk tanah yang kita beli, jika tanah tersebut untuk investasi untuk anak-anak kita nantinya? Syukuran jaya kawah khairan. Nah. Wa jazakumullah khairan. Ada sebuah hadis yang bisa kita jadikan sebagai dasar dalam hal ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya kutipkan hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Kita kutipkan ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi shadaqatun." Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim untuk budak dan kudanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehingga ketika seorang muslim punya harta yang mahal sekalipun, tapi dia bukan termasuk objek yang wajib dizakati. Ya, seperti budak maupun kuda, maka tidak ada kewajiban zakat. Sehingga sekali lagi, dulu dalam pertemuan pertama kita pernah sampaikan bahwa hukum asal harta yang dimiliki oleh seorang muslim adalah tidak wajib dizakati, kecuali jika ada dalil kalau itu wajib dizakati. Sehingga objek apa saja yang harus dizakati, itu harus berdasarkan dalil. Dalam satu studio ini, ada banyak benda-benda mahal. Kamera ya. Alhamdulillah ANB Channel punya dua kamera ya, yang kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari, baik yang live maupun yang rekaman. Ada kamera, ada apa lagi? Di depan saya ada iPad, ya. Kemudian ada komputer dan seterusnya. Yang itu totalnya nilainya cukup mahal. Tapi apakah wajib dizakati? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena benda-benda seperti ini sekalipun mahal, dia bukan termasuk di antara harta yang masuk dalam daftar wajib dizakati. Sehingga seperti yang Anda sebutkan, ada mobil. Di sini ada kuda dalam hadis. Ada perhiasan yang mahal selain emas dan perak. Ya. Ada properti, ada rumah, ada tanah. Karena benda-benda seperti ini adalah benda yang digunakan untuk kepentingan pribadi, maka dia tidak wajib dizakati. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.